الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد كمسلمين مسلمة جماعة صلاة الغيب بسيطة غياء رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan membaca dan telaah Nailul Roja bisakhi Syafinatin Naja karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-9 tentang syarat sahnya dua khutbah. Yang ke-9, dua khutbah tersebut didengar oleh 40 orang. Al-makna artinya, syarat ke-9 sahnya khutbah Jumat adalah khatib isma' memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang yang tan'aqidum bi al-jum'atu. Jadi syarat sahnya ibadah Jumat. Caranya, khatib mengeraskan suaranya ketika menyampaikan khutbah sehingga bisa didengar oleh 39 orang kamiluna semuanya selain dirinya, 40 dengan dirinya. Dan labuta harus ada isma', upaya memperdengarkan, wasama' dan mendengar, bil fi'il riyal mendengar. Maka dua khutbah Jumat itu tidak sah manakala ada kegaduhan yang menghalangi terdengarnya rukun. Inilah pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dan namun pendapatnya diselisih oleh Ar-Ramli dalam masalah mendengar. Apakah bil fi'li ataukah bil quwwah? Faqal, kalau Ar-Ramli mengatakan al-mu'tabar yang jadi tolak ukur adalah mendengar bil quwwah, teranggap mendengar. Fi haitsu dimana yakunu law asgha, seandainya dia mau mendengarkan, la sami'a, tentu dia mendengar. Wa in istaghala anhu, meskipun realnya dia sibuk anhu dari mendengar karena dia ngobrol dengan temannya sendiri. Ya, maka di sini ada dua istilah, mendengar bil fi'li dan mendengar bil quwwah. Mendengar bil fi'li itu artinya betul-betul riil mendengar, betul-betul atau riil mendengar. Kalau mendengar bil quwwah itu artinya teranggap mendengar meskipun riilnya tidak mendengar. Contohnya ngantuk dan tertidur. Jadi disyaratkan 40 itu harus mendengar. Nah, 40 harus mendengar itu bil fi'li ataukah bil quwwah. Nanti kalau bil fi'li, kalau dari 40 itu ada yang ngantuk dan tidur sehingga dia tidak mendengar, berarti khutbahnya tidak sah. Nah, berarti khutbahnya tidak sah karena tidak bil fi'li. Dan bil fi'li itu pendapat mu'tamadnya Ibnu Hajar. Kalau Ar-Ramli, yang penting bil quwwah. Yang penting bil quwwah. Maka jika ada yang tidur dari 40 itu sehingga tidak mendengar, tidak apa-apa. Karena seandainya dia melek, sebenarnya dia bisa dengar. Cuma karena dia tidur sehingga dia tidak mendengar. Demikian juga contoh tidak mendengarnya adalah ketika dia ngobrol ma'ajalisi bersama kawannya. Al-Qalyubi mengatakan wala yadur an-naum, dan tidurnya sebagian dari 40 tadi atau sebagian dari 39 tadi tidak mengapa. Berarti artinya mendukung pendapat as-sama' bil quwwah. Wa ma asamma wal bu'du anil khatib, adapun tuli wal bu'du dan jauh posisinya dari khatib, dari khatib Jumu'ah, maka itu bermasalah ittifaqan dengan ittifaq para ulama Syafi'iyah. Seandainya khatibnya itu tuli namun bisa berbicara, tidak disyaratkan dia harus mendengarkan, memperdengarkan khutbahnya pada dirinya sendiri dengan sepakat ulama, seluruh ulama madhab, karena dia telah mengetahui apa yang dia katakan. Dan tidak disyaratkan bahasanya yang mendengar dalam keadaan suci, bebas dari hadas. Tidak pula dipersyaratkan mereka dalam keadaan menutup aurat. Tidak pula disyaratkan mereka berada di tempat sholat, atau mereka berada dalam, berada di bagian dalam pagar, mungkin pagar masjid, atau tempat yang di situ ada banyak orang. Kama ya'lamu ghalibuhu, sebagaimana dia mengetahui ghalibahu mimma mara, mayoritasnya mimma mara, dari apa yang telah berlalu. Kemudian yang ke-10 adalah khutbah Jumat tersebut seluruhnya dilakukan di waktu duhur. Artinya syarat sah khutbah Jumat yang ke-10 dilakukan ba'da zawal, setelah gesernya matahari ke barat. Falau hajama, maka seandainya tiba-tiba wa khotoba, orang datang tiba-tiba dan menyampaikan khutbah tanpa lihat-lihat, setelah selesai ternyata diketahui kalau dua khutbah itu ada di waktu duhur, sah menurut Ali Sabra Misli. Sedangkan Ibnul Qasim berpendapat khutbahnya tidak sah. Itulah 10 syarat sah khutbah Jumat. Kemudian fasal selanjutnya adalah alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Perlakuan yang wajib diberikan kepada mayit, orang yang meninggal dunia, ada 4 hal. Yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian memakamkannya. Al-makna artinya, yang menjadi kewajiban kita untuk kita lakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan dia muslim dan bukan mati syahid di medan perang. Maka boleh jadi mayit tersebut orang yang mati tenggelam atau bunuh diri, atau dia adalah janin yang keguguran dan diketahui kalau dia hidup. Karena setelah keluar dari perut ibunya, dia sempat menangis atau berteriak, menjerit, setelah itu meninggal. Maka ada 4 hal yang wajib dilakukan: memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Akan datang pembicaraan untuk poin-poin tersebut secara rinci. Dan penulis Safinah tidak menyebutkan poin yang 5, yaitu memikulnya dan membawanya sampai ke pemakaman. Maka seandainya 4 atau 5 hal ini dilakukan oleh salah satu dari kita, walau mayitan, meskipun dia mayit, ataukah anak yang belum tamyiz, atau mayit memandikan dirinya sendiri sebagai bentuk karomah. Wah. Mayit memandikan dirinya sendiri, ya, karomah wali kan, ya. Sakata al-haraju, maka gugurlah dosa dari yang lain. Kemudian berkenaan dengan hal ini juga dibahas, apakah cukup dan sah seandainya mayit sudah dimandikan sama jin? Tiba-tiba sudah ada yang memandikan. Maka ada perselisihan di kalangan Syafi'iyah. Ar-Ramli mengatakan sudah sah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan belum sah. Harus manusia yang memandikannya. Kemudian haram hukumnya memandikan jenazah orang yang mati syahid, yaitu syahidul ma'ruqah, syahid yang mati di medan perang, jihad di jalan Allah. Demikian juga haram mensolatkan jenazahnya. Yang menjadi kewajiban cukup mengkafaninya dan memakamkannya. Sedangkan jika mayit itu adalah mayit kafir, boleh dimandikan namun haram disolatkan. Jika dia kafir mu'ahad atau musta'man, orang yang mendapat, orang minta jaminan dan mendapatkan jaminan aman atau dhimmi, maka di samping boleh dimandikan, wajib dikafani, kemudian dimakamkan. Cuma haram saja mensolatkannya. Kemudian tentang mandi jenazah, memandikan jenazah. Aqallul ghusli, minimal memandikan jenazah adalah ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan seluruh badan mayit dengan air. Maka memandikan jenazah yang paling minimal adalah meratakan seluruh badan, rambut dan kulit dengan air, setelah menghilangkan najis aini yang ada padanya jika ada, dan najis hukmi dan aini alati fi ma'naha, amal hukmiyah wal ainiyah alati fi ma'naha. Adapun najis hukmi atau najis aini yang semakna dengan hukmi, maka cukup satu aliran air untuk menghilangkannya. Ya, dan itu sudah untuk menghilangkan najis, walil ghusli, dan untuk memandikannya. Ya, maka ada najis aini, ada benda, ada najis aini, ada najis hukmi. Ada benda tertentu yang itu benda najis, maka ini namanya najis aini. Kemudian najis hukmi itu ada najis yang terletak di ada di satu hal, kemudian najisnya itu hilang, namun bukan dengan cara yang mensahkan pembersihan najis, karena najis itu baru sah dibersihkan dalam madzhab Syafi'i manakala dengan air mutlak. Ini bersih karena angin, karena udara, karena matahari. Maka ini dianggap belum bersih. Meskipun sifat fisiknya sudah tidak ada, itu tidak dianggap, masih teranggap belum bersih, teranggap masih najis, namanya najis hukmi. Nah, kalau najis hukmi cukup disiram sekali. Najis hukmi dibersihkan cukup dengan disiram air sekali. Dan tadi disampaikan, siraman sekali itu sudah untuk menghilangkan najis, plus sudah untuk memandikannya. Kemudian tidak wajib pasang niat, niat memandikan jenazah hanya dianjurkan. Wa akmaluhu, dan sempurnanya memandikan jenazah adalah dengan membersihkan dua lubangnya, lubang depan dan lubang belakang, dubur dan kubul, dan membersihkan kotoran di hidungnya, kemudian diwudukan, kemudian badannya digosok dengan bidara, lantas dituangi air sebanyak 3 kali. Artinya memandikan jenazah yang sempurna adalah al-ghasil, petugas memandikan itu membersihkan setelah mengusap dan menekan perutnya dengan tangan kiri, bitahamulin, dengan tekanan yasirin yang sedikit, perutnya itu ditekan dengan tekanan yang sedikit, maka dibersihkanlah duburnya dan kubulnya, jalan depannya, plus juga dibersihkan najis-najis yang ada di sekitar dua lubang tersebut dengan menggunakan potongan-potongan kain, yulifuha ala yadihi, yang dia lilitkan pada tangan kirinya, kemudian menghilangkan kotoran pada hidungnya mayit, demikian juga pada giginya mayit, dengan potongan-potongan kain yang lain. Kemudian diwudukkanlah mayit tersebut setelah itu dengan niat sebagaimana wudu untuk orang yang hidup. Kemudian digosok setelah itu badannya dengan menggunakan sidr. Dibasuh awalan pertama kali kepalanya, kemudian jenggotnya, kemudian bagian depan, ma'akbala, bagian depan dari sisi kanan badannya, kemudian bagian depan dari sisi kiri badannya, thumma ma'adbar, kemudian bagian belakang dari sisi sebelah kanan, sisi kanannya, kemudian ma'adbar, bagian belakang dari sisi kiri tubuhnya. Sumayyusiluha, kemudian dia guyur bima'in dengan air min farqihi, catatan kaki, wasati ra'sihi, dari tengah kepalanya ila qadami, sampai telapak kakinya. Wa ayughasilahu, kemudian dia mandikan ba'da dalika sertalah tersebut bita'mim dengan merata salasan, sebanyak tiga kali. Tidaklah dia guyur sebanyak tiga kali secara rata bima'in qarihin, dengan air murni. Catatan kaki, al-khalis, murni yang tidak tercampur bidara ataupun yang lain. Ma'a qalili kafurin, yang dicampur dengan sedikit kafur, dan campuran sedikit kafur barus ini nadban, anjuran, tidak wajib. Wahada, dan ini adalah makna perkataan musannif. Maka berdasarkan penjelasan beliau, maka pengguyuran itu berarti dilakukan sebanyak lima kali. Wa aqalul kamal, sempurnanya mandi namun derajat yang minimalis, dituangkannya air yang murni pada badan mayit sekali ba'dal muzilah, setelah guyuran yang menghilangkan kotorannya, ya, kotorannya mayit atau yang kotor di badan mayit, sehingga total guyuran itu kalau pakai ini aqalul kamal tiga kali. Ya, kenapa tadi bisa disimpulkan lima kali yang disarankan oleh penulis matan Safina? Karena tadi setelah diwudukan, maka ada diguyur dari kepala, kemudian jenggot, bagian depan, maka itu sudah sekali, itu guyuran yang sekali, itu ghusl yang sekali. Kemudian yuziluhu bima'in, dia bersihkan dengan air min fartihi ila qadami, ini guyuran yang kedua. Kemudian wa yughsila ba'da dhalika ma ta'mim thalathan, berarti tiga ditambah tiga, dua tambah tiga lima. Walil khamsi, dan untuk lima guyuran ada tata cara yang lain, yaitu yang pertama dengan dicampur sidr, yang kedua menghilangkan sidrnya, yang ketiga dengan sidr, yang keempat guyuran untuk menghilangkan sidr, yang kelima diguyur pakai air murni. Dan yang lebih baik daripada lima guyuran adalah tujuh guyuran. Nah, kalau tujuh guyuran itu ada tiga opsi caranya. Yang pertama, antakuna awalul ghusalat, guyuran yang pertama dengan sidr, yang kedua menghilangkan sidrnya, yang ketiga dengan sidr, yang keempat guyuran untuk menghilangkan, yang kelima, keenam, dan ketujuh dengan air murni tanpa campuran. Opsi yang kedua, ya, guyuran yang pertama dengan sidr, yang kedua menghilangkan yang ketiga dengan air murni, yang keempat, yang kelima dengan sidr, dengan bidara, kemudian yang keenam menghilangkan ya sidr yang masih nempel di badan, yang ketujuh dengan air murni. Kemudian opsi yang ketiga, antakuna awalul ghusalat, awal kuyuran dengan sidr dengan bidara, yang kedua air yang air murni yang tentu berfungsi untuk menghilangkan sidr, yang ketiga dengan sidr, yang keempat menghilangkan, yang kelima dengan sidr, yang keenam untuk air murni untuk menghilangkan, yang ketujuh dengan air murni. Dan yang lebih baik dari sekedar 7 guyuran, 9 guyuran. Dan 9 guyuran punya 2 cara. Cara yang pertama, guyuran yang pertama dengan sidr. Kemudian yang kedua, air yang berfungsi menghilangkannya. Yang ketiga, air murni. Kemudian lakukan hal semacam ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, guyuran yang pertama dengan sidr, yang kedua untuk menghilangkan, yang ketiga kembali dengan sidr, yang keempat menghilangkan, yang kelima dengan sidr atau bidara, yang keenam untuk menghilangkan, yang ketujuh, kedelapan, kesembilan dengan air murni. Wala ibratu fil haqiqati, dan yang jadi tolak ukur sebenarnya dalam semua cara-cara tersebut, bimakana dengan berbagai macam cara yang telah disebutkan, adalah dengan air murni. Dan dianjurkan hendaknya kegiatan memberikan jenazah di tempat yang sepi, tidaklah masuk ke tempat tersebut kecuali yang pertama petugas utama memandikan, yang kedua man yu'inuhu, orang yang membantunya, boleh jadi satu orang sudah cukup, yang ketiga adalah waliul mayyit, yaitu ahli waris yang paling dekat dengannya. Kemudian wa ayyakuna fi qamisin balin, dan hendaknya mengguyur atau memandikan jenazah itu, jenazahnya itu dalam keadaan memakai qamis atau kain yang basah, atau sakhifin. Sakhifin catatan kaki maknanya muhalhalun nasji, tenunannya muhalhal. Apa itu tenunan muhalhal? Layamna'u wusulal ma'ilaihi, tidak menghalangi sampainya air. Tidak menghalangi sampainya air. Kemudian jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, dan dengan menggunakan air dingin kecuali ada kebutuhan, semacam cuaca dingin atau karena mayitnya demikian kotornya. Kemudian wa yughatta wajhuhu bi khirqatin, wajahnya ditutupi dengan potongan kain. Kemudian orang yang petugas yang memandikan tidak melihat pada selain aurat mayit. Untuk selain aurat mayit, maka yang boleh dilihat adalah seukur kebutuhan. Sedangkan aurat mayit haram bagi orang yang memandikan untuk melihatnya. Kemudian tentang kafan, minimal kafan satu kain yang menutupi seluruh badan. Al-mana artinya minimal kafan yang wajib atas kita untuk kita lakukan untuk menunaikan hak mayit adalah satu kain yang rata menutupi seluruh badan, dan dia adalah kain yang halal dipakai oleh si mayit ketika dia hidup. Maka kain kafan bisa kain sutra jika mayitnya adalah perempuan. Wa in kufina min mali ghairihi, meskipun dikafani dengan biaya pembelian kain kafan pakai harta orang lain. Adapun berkenaan dengan hak Allah terkait dengan kain kafan adalah kain kafan tersebut menutup aurat. Yang aurat itu tentu beda-beda antara laki-laki dengan perempuan dan tidak terbedakan antara budak dengan merdeka. Ya, kemudian dalil mayit, mayit punya hak untuk menghilangkan atau menggugurkan apa yang lebih dari kadar kain penutup aurat menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami, mayit sebelum meninggal boleh berpesan, nanti kain kafan untuk saya cukup yang nutup aurat saja. Ya, tidak utuh dari tidak utuh seluruh badan. Kata Ibnu Hajar itu boleh. Namun ini diselisih oleh Ar-Ramli. Ar-Ramli mengatakan tidak boleh meskipun dia pesan demikian. Harus kain kafan yang harus menutupi seluruh badan. Walil ghurma, dan bagi orang yang menghutangi mayit boleh melarang adanya kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Ya, kalau mayit ini meninggal dunia dalam keadaan punya utang yang belum dibayar, maka orang-orang yang menghutangi punya hak untuk protes. Ini kain kafan untuk mayit ini karena dia belum, karena utangnya belum dibayar, cukup satu lembar saja. Kami tidak setuju kalau tiga lembar atau dua lembar. Nanti tidak ada duit untuk bayar utang kami. Demikian juga ahli waris boleh menolak, boleh menghalangi lebih dari tiga kain. Ya, boleh tidak mau kalau dikafan dengan empat kain atau lima kain. Laminha, tidak boleh kalau sekedar tiga kain. Kemudian haram hukumnya menutup kepala mayit manakala dia, mayit ini statusnya dalam keadaan ihram, meninggal dunia saat dalam kondisi ihram umrah atau haji. Demikian juga wanita yang dalam keadaan ihram umrah ataukah haji. Kemudian untuk laki-laki, akmaluhu, kain kafan yang sempurna manakala tiga kain, tiga lapis kain pembungkus. Al-makna artinya kain kafan yang sempurna untuk laki-laki adalah tiga kain pembungkus yang masing-masing dari tiga lembar tersebut ya umu, meliputi semua badan kecuali kepala laki-laki dalam keadaan ihram atau dan wajah perempuan dalam keadaan ihram sebagaimana telah diketahui. Wa yahrumu, dan haram kaunuha, status kain kafan yang tidak bisa menutupi seluruh badan kecuali dengan susah payah. Maka diwajibkan agar diambilkan kain kafan yang untuk menutupi seluruh badan itu tidak susah payah, mudah karena lebarnya cukup. Hadza, demikian, ilam yakun min malihi, jika kain kafan itu diambilkan bukan dari hartanya mayit, atau manakala mayit masih punya utang yang utang itu menghabiskan seluruh harta warisannya. Wa illa, jika tidak demikian, wajabat ats-tsalatsu, maka wajib tiga lembar kain kafan. Kama ulima mimma mara, sebagaimana telah diketahui dari penjelasan yang telah lewat. Kemudian bagi perempuan, maka perempuan lima kain, satu lembar kain dijadikan sebagai long dressnya, satu lembar kain sebagai kerudungnya yang menutupi kepala, leher dan bagian atas badannya, kemudian satu lembar dijadikan sebagai sarung yang menutupi pusar sampai kakinya. Kemudian ada dua lembar kain pembungkus seluruh badan. Al-makna artinya kain kafan yang sempurna untuk perempuan dan semisal perempuan dalam masalahnya adalah khuntha, yaitu orang yang memiliki dua alat kelamin, ada lima hal, ada lima kain. Satu kain long dress bagaimana orang yang hidup, kemudian satu sarung menutupi antara pusar sampai dua lutut yang dia diletakkan di balik komis. Kemudian satu kain khimar, kerudung, digunakan yang bisa dipakai untuk menutup kepala, yang dipakai setelah memakai long dress. Kemudian dua lembar kain pembungkus tulafu yang dibungkuslah mayit fihima, pakai dua kain ini. Hada, demikian bisa lima kain. Jika tidak ada di antara ahli waris ada orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi. Wa illa, ada orang-orang yang ya, mahjur alaih, tidak boleh melakukan transaksi karena dia masih kecil, karena masih anak-anak. Maka demikian tadi lima komis itu syaratnya ahli warisnya, ahli waris mayit tidak ada yang merupakan kanak-kanak. Wa illa, jika di antara ahli waris ada yang masih anak kecil, maka tidak boleh bagi mayit perempuan ini kecuali tiga lembar kain saja. Ba'isna mengatakan, perhatikanlah hal ini karena praktik banyak orang menyelisih ketentuan ini. Kemudian kain kafal yang terbaik warna putih, terbuat dari kapas dan baru, lebih utama daripada marsul tidak baru, sebagaimana dalam Tufatul Muhtaj. Kemudian tentang rukun sholat jenazah, rukunnya ada tujuh. Kemudian jenazah itu bisa jimnya di fathah jenazah, bisa juga jim kasrah jenazah. Maka jenazah atau jenazah itu nama dan sebutan untuk orang yang telah meninggal dunia. Finna'ashi, dalam keadaan dia sudah di na'ash, di keranda. Itu nama untuk jenazah yang sudah di keranda. Kalau bilkasri jenazah faqad saja, maka dia nama untuk kerandanya dalam keadaan mayit sudah ada di dalamnya. Artinya unsur yang menjadi pembentuk sholat jenazah itu ada tujuh poin. Yang pertama niat. Al-makna artinya rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Semacam mengatakan saya berniat mensolati mayit ini, atau saya berniat mensolati mayit yang disolati oleh imam, atau berniat mensolati mayit kaum muslimin yang ada. Dan ini fardun atau fardu kifayatin, dan ini adalah satu kewajiban atau kewajiban kifayah. Maka labbudda, harus ada niat melaksanakan sholat wajib, ini melaksanakan kewajiban atas sampai-sampai minal untha wasobi. Ya, wajib pasang niat demikian dari perempuan ataupun anak-anak, namun tidak wajib niatnya itu niat mengerjakan fardu kifayah, tidak wajib. Cukup niat melaksanakan kewajiban mensolati jenazah. Yang kedua, empat kali takbir. Artinya rukun salat jenazah yang kedua, empat kali takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Wala taduru, dan tidak mengapa alias boleh lebih dari 4 kali takbir, meskipun tahu dan sengaja dan berniat sebagai rukun. Maka boleh saja takbirnya 5, 7, 9. Naam, ini taqada al-butlan bizaid li jahlihi. Ya, betul, jika dia meyakini sholat itu batal jika lebih dari 4 kali takbir, ya, dia punya keyakinan demikian karena kebodohannya, maka ini bermasalah, berdampak batalnya sholatnya. Kemudian rukun yang ketiga adalah berdiri jika mampu berdiri. Maka rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu berdiri. Baik ini laki-laki yang sholat jenazah adalah laki-laki, anak-anak, khunsa, ataupun perempuan. Walau ma'arijalin, meskipun bersama banyak laki-laki. Fa'in ajasa, jika tidak mampu sholat jenazah sambil berdiri, ja'a fihi ma marra, maka berlaku padanya ketentuan yang telah lewat ketika kita membahas tentang masalah berdiri dalam kajian atau pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.